ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini bahwa mengikuti kebenaran itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ya, kewajibannya berpegang dengan al-haq, apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Iya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan patokan kepada kita pada hal yang terjadi perselisihan. Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah yang terbaik dan sebaik-baik akibat yang akan terjadi, kesudahan yang akan menjadi kenyataan. Iya. Maka pada hal yang seorang itu berselisih, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kebenaran itu selalu jelas. Kebenaran itu selalu jelas. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku. Hanya dipakai kata tunjuk, inilah jalanku, saking jelasnya jalan itu. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang berbicara agama, dia urusannya itu kepada Allah. Hal yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Rasulnya, hak agama. Iya. Tidak ada maslahat dirinya di situ. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan dunia, kedudukan dan jabatan. Tapi dia berbicara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah ala basira, di atas basira, di atas ilmu, keyakinan, petunjuk. Aku dan orang yang mengikutiku. Jadi Nabi Muhammad dan pengikutnya itu jalannya. Seperti itu keadaannya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa. Iya. Dan kebenaran itu cuma satu. Karena Allah Subhanahu wa taala al-haq, dari asmaul husna nama Allah apa? Al-haq artinya maha benar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran cuma satu. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Hanya dibuat begitu oleh Allah. Hanya ada kebenaran, selain dari kebenaran adalah apa? Adalah kesesatan. Iya. Adalah kesesatan. Tapi di antara manusia, ada yang keluar dari jalan tersebut, ada yang tidak berpegang dengan kebenaran ini. Karena itu kewajiban kita semua untuk menghormati dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada kebenaran, bukan fanatik terhadap pendapat, terhadap kelompok, terhadap sosok seorang yang ditokohkan, seorang yang dia hormati, tapi dia menghormati dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengambil jalan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, dia akan menyesal sendiri. Apabila dia tidak menyesal di dunia, pasti akan menyesal di akhirat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari kiamat itu hari ketika seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Jadi saking dahsyatnya kesedihan dan penyesalan pada hari itu, bukan dia gigit kukunya atau jarinya, ini dua tangannya masuk ke mulutnya pada hari kiamat. Dia berkata, ya laitani, wahai andai kata saya dulu telah mengambil jalan mengikuti ar-rasul. Dia baru menyesal. Ya wailata, betapa celakanya saya. Laitani lam attakhid fulanan khalila, andai kata saya tidak menjadikan si fulan ini sebagai kecintaanku. Iya, yang mengikuti selain ar-rasul tidak akan membawa keberuntungan untuk dia pada hari kiamat. Iya, tidak akan membawa untuk dia keberuntungan pada hari kiamat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idjani. Sungguh orang ini telah menyesatkanku dari ad-dzikir setelah dzikir itu datang kepadaku. Dan syaitan betul-betul banyak berbuat khianat ya kepada manusia. Baik. Maka kewajiban di dalam mengikuti kebenaran. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang keluar dari kebenaran tersebut. Karena kebenaran tidak diukur dengan apa? Dengan kebanyakan. Ukuran kebenaran adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengukur kebenaran dengan banyaknya manusia yang mengikutinya, itu bukan jalannya umat Islam. Bukan jalannya umat Islam. Karena itu kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, malah penggunaan kebanyakan itu, ya, banyak-banyak datang dalam bentuk apa? Celaan. Misalnya, walakin aktaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Kebanyakan tidak mengetahui. Berarti mengetahui cuma sedikit. Walakin aktaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur cuma sedikit. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia tidak menghendaki kecuali kekafiran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan manusia yang berada di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah orang-orang yang disifatkan di atas jalan yang lurus dengan kebaikan, kadang disifatkan mereka sedikit. Kadang disifatkan mereka sedikit, seperti ayat di akhir surah Yunus, falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Andai kata ada dari generasi-generasi sebelum kalian sekelompok yang tersisa dari orang-orang yang melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini termasuk keutamaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada yang dibinasakan, mereka termasuk orang yang selamat. Dikatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit dari siapa yang kami selamatkan. Disebutkan sedikit. Iya. Nah, ketika disebutkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan di atas perahu itu sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Di masa ini banyak dari pokok-pokok agama, ajaran Islam disepakati oleh para ulama di buku-buku akidah. Merupakan ijma di kalangan ulama. Tapi subhanallah kalau ada yang menyampaikannya, ya, bisa dibuli di sana sini. Dan bisa dimusuhi oleh banyak manusia. Dimusuhi oleh banyak manusia. Karena itulah dari pintu ketaatan seorang itu cinta kepada kebenaran. Cinta kepada kebenaran dan cinta di dalam menyampaikannya serta membelanya di tengah manusia.